mulai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembu teu karasa capena sabab aya nu ditean. Hujan angin dor-dar gelap taya tempat keur ngiuhan sanajan awak rancucu teu paduli kajenteung. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongo mawar bodas nu moal lila ka Allah sugan tea moal gagal tembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang ge jigeun ngalayan. Deka sawah di akalna, deka pikir kita dina. Lamun teha bakal gagal, hoream tesuliten. Mikiran dipanyak kita, mikiran dipanyak kita. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembu teu karasa capena sabab aya nu ditean. Hujan angin dor-dar gelap taya tempat keur ngiuhan sanajan awak rancucu teu paduli kajenteung. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongo mawar bodas nu moal lila ka Allah sugan tea moal gagal tembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang ge jigeun ngalayan. Deka sawah di akalna, deka pikir kita dina. Lamun teh bakal gagal, hoream teu suniteun. Mikiran dipanyak kita, mikiran dipanyak kita. Deka sawah di akalna, deka pikir kita dina. Lamun tea bakal gagal, hoream teu suniteun. Mikiran pipanyakiteun, mikiran pipanyakiteun.